Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Program Fasihkan Huruf pada episode kali ini membahas kesalahan-kesalahan saat mengucapkan huruf kaf dan tempat keluar huruf atau makhraj huruf kaf. Kesalahan pertama, mengucapkan huruf kaf dengan hamas atau aliran nafas secara berlebihan. Misal yang salah, ka-ki-ku, ka-ki-ku. Sehingga saat mengucapkan penggalan ayat, wadhkur rabbaka kathira, terucap, wadhkur rabbaka kathira. Ini tidak seharusnya terjadi, karena hamas yang berlebihan bukan menunjukkan huruf yang fasih dalam bahasa Arab. Jadi, hamas pada kaf atau aliran nafas pada saat mengucapkan huruf kaf diucapkan dengan tanpa berlebihan. Yang tepat, ka-ki-ku, wadhkur rabbaka kathira. Kesalahan kedua, saat huruf kaf ini bersukun, terucap atau terdengar berbunyi qalqalah atau suara pantulan. Misalnya waktu mengucapkan kata yaktubun, terucap yaktubun. Atau saat mengucapkan kata makzum, terucap makzum. Ini tidak seharusnya terjadi pada huruf kaf. Seharusnya yaktubun dan makzum. Yang ketiga, mengucapkan huruf kaf bersukun atau berharokat tanpa hamas, tanpa aliran nafas. Misalnya saat mengucapkan, contoh yang tadi saya ucapkan, terucap yaktubun, yaktubun, atau makzum, makzum, tanpa hamas. Yang seharusnya terucap yaktubun dengan hamas tapi tidak berlebihan, dan makzum dengan hamas tanpa berlebihan. Di manakah tempat keluar huruf kaf ini? Tempat keluar huruf atau makhraj huruf kaf adalah pangkal lidah, lebih ke depan dibandingkan dengan huruf qaf, ditemukan dengan langit-langit berdaging dan bertulang. Jadi ka, ka, ka, lidah kita ratakan tanpa ada yang terangkat bagian belakang dari lidah kita. Ka, bukan kal, ka, ka, ki, ku, ak, ik, uk, ak, ka, iki, uku. Saya ulang kembali, ka, ki, ku, ak, ik, uk, akka, iki, uku. Demikian Fasihkan Huruf pada episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.